بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini atau di malam hari ini kita berada di malam pertengahan Syaban, di mana datang beberapa riwayat ahadis yang menerangkan tentang keutamaan pertengahan malam bulan Syaban, di mana Allah Subhanahu wa taala turun padanya dan mengampuni para hambanya. Dan sejumlah riwayat yang banyak menerangkan tentang keutamaan malam pertengahan Syaban, sehingga Fadilatul Syekh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menjadikan riwayat-riwayat tersebut menguatkan satu dengan yang lainnya, bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi yang harus diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan malam pertengahan Syaban, Allah turun padanya dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini ditetapkan dengan hadis. Akan tetapi tidak ada di sana amalan yang dikhususkan di malam pertengahan Syaban tersebut. Kita meyakini Allah mengampuni, menurun ke langit dunia, mengampuni hamba-hambanya. Kita yakini hal tersebut. Akan tetapi tidak datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga amalan sahabat yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, yang menerangkan mereka mengkhususkan malam tersebut dengan amalan-amalan tertentu. Sehingga tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan berbekal keimanan kepada Allah dan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, dan dengan berbekal kita beriman kepada hari akhirat, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam pelajaran kita kali ini, sebagaimana kita telah mau'id, menjanjikan kemarin bahwasanya pelajaran kita di malam hari ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan siam bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kemarin malam kita mengetahui bagaimana keadaan kaum salaf rahimahumullah di dalam menyambut bulan Ramadan, yakni mereka senantiasa menjadikan permintaan kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, dipertemukan dengannya, Dan setelah masuk bulan Ramadan, mereka terus meminta kepada Allah untuk diberikan pertolongan, bisa melakukan amalan soleh di dalamnya. Dan setelah selesai daripada bulan Ramadan, mereka pun terus meminta kepada Allah untuk diterima amaliah ibadah mereka. Maka dalam kesempatan kali ini, kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan siam bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada pembahasan siam, tentunya perlu kita ketahui di sana bagaimana kita bisa menentukan awal bulan Ramadan. Datang beberapa hadis yang diriwayatkan di dalam Sahihain dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30." Yauman. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila engkau melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau ternyata tertutup atas kalian untuk bisa melihat hilal bulan-bulan tersebut, maka fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah hitungan bilangan bulan Sya'ban 30 hari." Hadis ini hadis yang sahih dan sharih, jelas, serta mudah dipahami dan gamblang. Kenapa mboten? Jelas. Yani Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah siam bulan Ramadan tatkala seorang melihat adanya hilal. Apa itu hilal? Bulan sabit. Yaitu nanggal sepisan. Itu namanya hilal. Dan itu munculnya sesaat, tidak lama. Nah, munculnya sesaat, kemudian cepat hilang. Yang bisa dilihat inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Nah, maka di sini dibahas oleh para ulama, bima yusbitu bihi syahru, dengan apa kita bisa menetapkan awal bulan daripada bulan Ramadan. Yusbitu syahrul Ramadan biru'yati hilal. Naam di sini yakni ditetapkan bulan Ramadan dengan salah satu daripada dua cara. Salah satu daripada dua cara. Yakni biru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Yang pertama, dengan adanya ru'yatul hilal. Apa itu ru'yah? Melihat. Ru'yah kalau dengan hamzah, ru'yah namanya melihat. Kalau ruqyah pakai qaf, ruqyah itu namanya membacakan ayat-ayat atau doa-doa untuk orang yang akan diobati. Ru'yah, jangan mantul, ru'yah dengan hamzah. Itu namanya melihat. Kalau ruqyah, namanya diruqyah. Oh itu diruqyah. Ya, namun kalau lidahnya orang Jawa, ruqyah ya ruqyah. Nah, hampir sama ya. Nah, ini. Jadi harus diperhatikan. Jadi ru'yatul hilal. Yang pertama dengan melihat hilal Ramadan. Walau min wahidin adlin. Walaupun yang melihat cuma satu orang dengan syarat adil. yaitu seorang muslim yang dia itu orang yang muslim, akil, berakal sehat, baligh, telah sampai usia baligh atau masa baligh, kemudian dia adalah wakana mahasinuhu aksar min masawih, kebaikan-kebaikan yang ada pada dia lebih banyak daripada kejelekan yang ada pada dia. Nah, tentunya orang yang dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama, dengan melihat hilal. Atau cara yang kedua, bikmali iddata sya'ban, bikmali iddati sya'bana salasina yauman. Dengan menyempurnakan hitungan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. 30 hari. Nah, dalilnya mana? Dalilnya tadi hadis Abu Hurairah. Nah, dan juga hadis yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tara an-nasul hilala." Fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Tara an-nasul hilala," manusia ketika itu berusaha untuk melihat hilal. Ini sunnah, berusaha. Walhamdulillah, kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Nah, beserta jajarannya yang apabila dalam bulan-bulan seperti Ramadan dan terkait dengan ibadah-ibadah, mereka berusaha untuk menetapkan pada titik-titik pantau. Di sana adanya alat ataupun juga orang yang ditugaskan untuk memantau, melihat hilal atau tidak. Nah, ini walhamdulillah. Nah, maka di sini manusia, kata Ibnu Umar, taro al-hilal, berusaha mencari hilal, melihat. Maka fa akhbartu Rasulullah, maka aku beritahukan kepada Rasulullah, anni ra'aituhu, sungguh aku telah melihatnya. Ibnu Umar melihat hilal. Yang menyampaikan berapa? Satu orang. Maka fa shoma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bersiam di esok harinya. Fa amaron nasa bisyamihi. Maka beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa di esok harinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penentuan bulan Hijriyah adalah dengan adanya melihat hilal. Apa itu hilal? Bulan sabit atau tanggal pertama, demikian. Ini namanya hilal. Faida ta'azzarat ru'yatul hilali. Maka apabila ternyata kita tidak mampu untuk melihat hilal dengan sebab adanya mendung, sebagai misal, atau langit cerah namun tidak terlihat sama sekali, maka barakallahu fikum, tastakmilu sya'ban salasina yauman, maka engkau sempurnakan bulan sya'ban 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yawman. Berdasarkan sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal. Hilal apa? Hilal Ramadan. Dan berbukalah kalian, menjadikan Idul Fitri wa aftiru, yakni kalau kalian melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila tertutup atas kalian mendung. Naam. Fakmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ditanya tentang hitungan bulan-bulan Hijriah. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, mereka manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Maka beliau menyatakan hilal itu adalah mawaqitulinnas, untuk menentukan waktu bagi manusia. Bulan-bulan Hijriah tadi. Wal-hajj, dan untuk menentukan bulan-bulan haji juga. Nah, beliau ditanya tentang bulan di dalam tahun Hijriah. Maka beliau al-asyahru hakadha, tiga kali dengan membentangkan jari jemarinya 10, 1, 2, 3. Au hakadha, 1, 2, ditekuk jempolnya. 6, bulan-bulan Hijriah adalah antara 30 atau 29 hari. 6, berarti dengan demikian, seorang taro al-hilala, dia akan berusaha melihat hilal ketika di tanggal 29. Misalnya tadi tanggal 29, 6 Sya'ban. Maka tadi menjelang maghrib, sudah mereka duduk di titik-titik pantau hilal, kira-kira terlihat atau tidak. Kalau terlihat, berarti besok siang Ramadan. Kalau tidak terlihat, berarti dikenapkan 30 hari. Inilah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik. Manusia yang dipilih oleh Allah dengan walaupun sifat beliau al-ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun inilah ujian bagi orang-orang yang beriman. Di mana bukan maknanya tatkala Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis berarti beliau bodoh, tidak. Namun beliau orang yang paling alim, paling mengilmui tentang bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ibadah dipersyaratkan adalah supaya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga inilah jalan keselamatan di dalam ibadah. Naam barakallahu fikum. Sehingga ketika kita ditanya bagaimana cara kita menentukan bulan-bulan Ramadan ataupun pula bulan Syawal, maka adalah dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan hitungan bulan jadi 30. Muncul pertanyaan, apakah harus masing-masing melihat hilal secara langsung? Jawabannya tidak. Dikarenakan tadi disampaikan dalam hadis Abdullah ibn Umar, fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Maka aku memberitakan kepada Rasul kalau aku melihatnya. Maka Rasul pun memerintahkan manusia untuk berpuasa walaupun mereka tidak melihatnya. Maka dari sini terjadilah khilaf, silang pendapat di antara para ulama. Ketika di sini bahwasanya muncul satu pertanyaan. Kira-kira kalau salah satu dari belahan bumi ini, baik belahan timur ataupun barat, utara ataupun selatan, mereka sudah melihat hilal, nampak hilal di tempatnya, apakah berlaku juga untuk negeri seluruhnya? Nah, misalnya Arab sudah melihat hilal. Indonesia dinyatakan belum nampak hilal. Apakah wajib untuk puasa mengikuti Mekah atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kita mendengarkan penjelasan para ulama. Tanbihun, peringatan. Man ro'a hilala Ramadan wahdahu, orang yang melihat hilal bulan Ramadan bersendirian, fala yasumu, janganlah dia berpuasa, hatta yasuman nasu, sehingga manusia seluruhnya berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiran nasu, dan janganlah dia beridul fitri, yaitu fitr, berbuka sampai dengan manusia juga beridul fitri. 6. Liqoli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. 6. Wal adha yawma tudahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yaitu apabila seorang, kata Rasulullah, saum yang namanya puasa adalah di hari manusia berpuasa, dan Idul Fitri di hari mereka juga beridul fitri. Idul Adha menyembelih juga di hari mereka beridul Adha. Maka dari sini, bagaimana kita menyikapi pertanyaan tadi? Diterangkan para ulama, terjadi persilangan pendapat. Sebahagian menyatakan bahwasanya kalau salah satu negara sudah melihat hilal, maka berlaku untuk negara yang lainnya. 6. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, kalau melihat salah satu, Rasul langsung memerintahkan semuanya. Di sini terjadi beberapa pendapat sampai dengan 8 pendapat. Namun yang masyhur diantaranya 3 atau 4 pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya mereka berpuasa dengan apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya. 6. Oleh negeri yang lainnya. Pendapat yang kedua, bahwasanya tidak boleh bagi seorang yang di negerinya tidak mendapatkan hilal untuk mengikuti apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya secara mutlak. Kenapa demikian? Karena perintah untuk berpuasa dengan dasar melihat hilal. Dan ketika tidak melihat hilal, maka hari yang dia berada padanya disebut yaumusyak, hari yang meragukan. Tanggal 1 atau tanggal 30. Memungkinkan tanggal 1, memungkinkan tanggal 30 Syakban. Ragu. Kenapa ragu? Karena dia tidak melihat. Kalau dia melihat hilal, yakin atau tidak? Yakin. Karena dia tidak melihat, sehingga di sini barakallahu fikum disebut yaumusyak. Maka tidak boleh berpuasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tuqaddimu Ramadhana bisaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah engkau mengawali, mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya dalam rangka untuk kehati-hatian. Justru dia terjatuh kepada larangan karena harinya hari yaum syak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi syak. Rasul melarang dari berpuasa di hari yang meragukan. Syak. Kapan dikatakan ragu? Ketika tidak melihat hilal. Kalau sudah terlihat hilal, ragu enggak? Yakin. Besok tanggal 1 sudah. Berarti bukan hari ragu lagi. 6. Lah, maka di sini pendapat kedua, tidak boleh bagi dia itu berpuasa dengan apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya. Pendapat yang ketiga, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya adalah kalau orang tersebut bi'an tawafaqat matali'ul hilal, 6, maka yajibu alaihi siyam. Wa in lam tattafiq fala yajib wa fala yajib shaum. Naam, kata beliau. Kalau matlaknya yakni terbit mataharinya, rotasi ini tadi, ini berdekatan atau satu matlak. Seperti misalnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Beda enggak jamnya? Beda ya. Namun jauh apa dekat? Berdekatan jaraknya. Nah, berbeda kalau seandainya Mekah dengan Indonesia Barat, Timur, ataupun Tengah. Taruhlah Indonesia Barat, di sini sholat duhur, di sana belum sholat jam 8. Ya. Di sini sholat asar jam 3, di sana baru jam 11. Belum duhur juga. Oke. Di sini sholat maghrib jam 6, di sana baru jam 2, baru sholat duhur. Jauh enggak sekarang? Jauh. Nah, ya. Jadi kalau berdekatan matlaknya, nah, difaham di sini? Berdekatan matlaknya, maka mereka boleh mengandalkan ru'yah yang berdekatan. Di Indonesia Timur, Sulawesi terlihat ruqyah. Naam. Oh, kita boleh menggunakan. Naam. Ternyata Mekah sudah penetapan. Sini masih jauh. Naam. Bahkan kalau mau dihitung-hitung harusnya Indonesia lebih duluan kemoten. Iya, kan gitu ya. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum, ya. Nah, maka di sini ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, adalah di sana bahwasanya di sana annan nasa tabi'alil imami, bahwasanya manusia mereka menentukan puasa dan Idul Fitri ini mengikuti keputusan pemerintah penguasa. Naam, mengikuti pemerintahnya. Faida soma somu wa ida aftaru aftaru. Kalau pemerintah memutuskan sekarang atau besok hari puasa, mereka berpuasa. Kalau menentukan besok Idul Fitrinya, berarti besok Idul Fitrinya. Walau kanatil khilaf amah li jamil muslimin, faro'ahun nasu fi baladin khalifah. Summa nam hakamal khalifatu bisubut lazima man tahta wilayatihi fi masyariqil ardi wa magharibiha an yasumu au yuftiru wa au yuftiru nam. Demikian kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, walaupun seandainya yakni khilafah amah, penguasa sebuah negeri, taruhlah presiden kita Indonesia, nam, dia itu membawahi, mengatur urusan muslimin seluruh Indonesia. Nggih napa mboten? Nggih. Demikian. Ini orang Indonesia ya taat kepada penguasa kita, lihatlah. Dan walhamdulillah negara kita negara Islam, bukan negara kafir. Naam. Orang yang mengatakan negara Indonesia negara kafir, maka ini ada padanya pemikiran teroris. Naam. Karena mengkafirkan penguasa. Negara Indonesia sekali lagi negara Islam. Loh, buktinya apa? Penguasanya muslim bukan? Muslim. Ya. Terus yang kemudian di situ syiar-syiar Islam mudah dikumandangkan, ditampakkan atau dilarang? Ditampakkan, bahkan di Bali sekalipun di sana orang mau sholat pun mudah. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian lagi mayoritas penduduknya muslim apa kafir? Muslim. Banyak. Di sana ciri-ciri negara Islam ada pada Indonesia. Nah, sehingga walhamdulillah pemerintahan kita pemerintah muslim. Tinggal kita banyak mendoakan kebaikan. Nah, maka seandainya penguasa ini menguasai secara menyeluruh. Dan ternyata keputusannya menyelisihi li jami'il muslimin. Naam. Yaitu law kanatil khilafah amah li jami'il muslimin, faro'ahun nasu fi baladil khalifah. Maka ada di antara manusia yang tinggal di negeri yang dikuasai oleh penguasa ini melihat hilal. Kemudian disampaikan kepada pemerintah. Maka summa hakamal khalifah bisubuti. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Ya, saya terima pemberitaan tersebut. Maka lazima man tahta wilayatihi. Maka wajib bagi orang yang di bawah kekuasaan penguasa tersebut. Fi masyarikil ardi, baik yang di ujung timur au magharibiha atau di bagian baratnya. An yasumu au yuftiru, untuk berpuasa dan untuk berbuka. Naam. Wal amalu wa amalun nasil yaum ala hadza. Dan amalan manusia muslimin pada hari ini adalah di atas keputusan pemerintahnya. Naam. Idza sabata 'inda waliyil amri lazima jami' man tahta wilayati an yaltazimu bisaumin aw fitrin. Naam. Maka apabila pemerintah telah memutuskan tentang masuknya bulan Ramadan ataupun Idul Fitri, maka lazima jami' wajib bagi seluruhnya yang di bawah kekuasaannya untuk berpegang dengan keputusan tersebut untuk penentuan puasa ataupun Idul Fitri. 6. Wa hadza min nahiyatil ijtima'iyah qaulun qawi. Maka ini ditinjau dari sisi untuk bisa menyatukan umat, ucapan yang sangat kuat. Naam. Ucapan yang sangat kuat. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini dua pendapat inilah yang kuat. Pendapat yang menyatakan kalau berbeda matla', maka kita tidak harus mengikuti matla' yang sudah melihatnya. Namun kalau berdekatan boleh menggunakannya. Dan yang lebih maslahat untuk persatuan adalah dengan mengikuti keputusan penguasa. Dan walhamdulillah penguasa kita, semoga Allah merahmatinya dan memberikan taufik serta menjaga mereka dari hal-hal yang Allah benci. Ini berusaha untuk menjalankan adanya sidang isbat. Gimana mboten? Sidang isbat. Yang di situ dikumpulkan berbagai laporan dari titik-titik pantau rukyah hilal ini melihat atau tidak. Dan inilah yang wallahu a'lamu bissawab lebih dekat dan lebih menyelamatkan. Naam, lebih dekat dan lebih menyelamatkan. Walaupun ternyata barakallahu fikum seandainya berbeda dengan perkiraan. Yang namanya perkiraan adalah yang disebut dengan hisab falakiyah. Hisab falakiyah. Ini adalah sebuah perkiraan hitungan. Nah, kalau seandainya berbeda, itu boleh digunakan sekedar ancer-ancer bahasa Jawanya. Namun yang jadi ketetapan hukum adalah rukyah. Nah, tahu ancer-ancer ya? Ancer-ancer gitu, benar gitu? Kira-kira lah kayane. Nah, maka di situ dia akan semakin menguatkan. Faida ra'aitumuhu fasumu, kalau engkau melihat hilal nampak, alhamdulillah cara ngitung saya benar, ya. Kalau tidak terlihat, tetap yang diberlakukan adalah menyempurnakan jadi 30 hari. Ternyata ancer-ancernya bulan ini adalah 30 hari. Kenapa? Karena sebelumnya sudah 2 bulan berturut-turut 29 maka 30. Ternyata di tanggal 29 Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha menguasai segala sesuatu, Allah tampakkan hilal lagi. Maka yang seperti ini juga harus ditinggalkan atau sebaliknya. Ancer-ancernya tanggal 29 ini sudah akhir bulan Sya'ban. Namun ternyata di tanggal 29 tadi tidak nampak hilal. Berarti harus disempurnakan 30 hari. Kalau ditanya kenapa demikian? Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Ibadah adalah baku mengikuti Rasul. dan perintah Rasul supaya kita berpuasa dengan melihat hilal. Loh, tadi kok keputusan pemerintah, lihatlah. Kata Abdullah bin Umar, aku melaporkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Dan Nabi menerima. Maka Nabi memutuskan untuk memerintahkan manusia untuk berpuasa. Siapa penguasa ketika itu? Siapa? Zaman Nabi. Ketika itu penguasanya siapa? Nabi. Siapa yang memerintahkan mereka berpuasa? Nah, Nabi. Nah, dari sinilah. Kenapa kita harus mengikuti keputusan pemerintah? Nah, kecuali kalau kita tinggal di negara Amerika. Tinggal di Inggris. Itu rajanya apa? Muslim apa kafir? Negerinya Muslim apa kafir? Lah ini bagaimana saya puasanya bagaimana? Cari negeri terdekat. Negeri terdekat yang Muslim. Ya. Lah ini tadi. Kalau kita ternyata orang kerja di sini di Korea. Sebagai misal. Korea Islam kafir ya? Kafir. Lah bagaimana ini? Pemerintahnya boro-boro menentukan Ramadan ya. Gak kenal Ramadan mungkin. Lah bagaimana saya ini puasanya kapan? Ya cari negeri terdekat. Apakah mana saya enggak paham tahu ya yang terdekat situlah ya, terdekat situ. Oh, di sana puasanya hari ini. Lah, baru mengikuti negeri tersebut. Karena tadi sudah kita mendapatkan ilmunya, nggih. Lah inilah. Sementara kita tinggal di negeri Islam. Tinggal di negeri Islam dengan penguasa yang Muslim dan warga yang mayoritasnya muslimun. Maka di sini berarti inilah jalan yang selamat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan penentuan bulan tadi, ada di sana beberapa tanbih, peringatan dari Nabi SAW berkaitan dengan yaumusyak, hari yang meragukan. Kalau begitu, muncul sebuah pertanyaan. Bolehkah kita berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, ya, 30 Sya'ban, maka di situ jawabannya dirinci. Tergantung keadaan kita. Kalau keadaannya itu merupakan hari Syak, yang kita tidak berpuasa sebelumnya atau tidak berpuasa di hari yang memang hari kita puasa, Kamis, Senin, sebagai misal, kok kita sengaja berpuasa ihtiyaton, berhati-hati. Mbok sapa ngerti, ternyata tanggal Sabtu. Maka yang seperti inilah haram untuk kita berpuasa. Haram untuk kita berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasanya, dia itu karena dibangun di atas prasangka karena sebelah sana sudah puasa, nam, bukan ragu, jadi saya berpuasa. Maka di sini sebagian ulama menyatakan makruh. Makruh. Yang ketiga, kalau orang tersebut berpuasa karena memang hari ini hari dia puasa. Saya puasa Senin Kemis. Nah, qadarullah hari Senin itu adalah kayaknya bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi tanggal 30 Sya'ban. Ternyata pemerintah menentukan puasanya adalah Selasa. Berarti sekarang tanggal 30. Kalau begitu saya puasa. Boleh enggak? Jawabannya boleh karena itu puasa Senin. Bukan puasa Syak. Okay. Jadi demikian. Inilah yang harus kita indahkan dalam hal ini. Maka di sini tentang pembahasan penentuan awal bulan Ramadan. Okay. Maka dengan demikian, setelah kita bisa mengetahui besok adalah hari Syam, maka kita harus mengilmui apakah itu siam. Yang namanya siam, nam, insya Allah kita hanya mengambil sedikit pengertian puasa di malam hari ini. Hukum-hukum yang terkait kita lanjutkan dalam pertemuan di malam Kamis, insya Allah, pekan depan. Ya. Ini pengertian siam sekarang. Siam adalah fil lughati secara bahasa al-imsak. Jadi imsak itu adalah makna puasa. Imsak artinya apa? Menahan. Imsak adalah menahan. Ini secara bahasa. Adapun yang pengertian syariat adalah al-imsaku anil muftirati ma'aniyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. 6. Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kurung, minat ta'ami wasyarab, berupa makan dan minum. Wasairil muftirat, dan seluruh yang bisa menjadikan batal puasanya. Nah, ini dalam kurung tadi. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Kapan itu fajar shadiq? Ketika azan subuh, kalau orangnya berpatokan dengan melihat fajar. Nah, dimulai dari azan subuh. Kemudian ila tulu ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenam matahari. Waktu maghrib. Nah, waktu maghrib. Maka di sini ma'an niyah, bersama dengan adanya niat puasa. Itulah siang. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ta'abudan lillah sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang namanya siam, puasa, adalah menahan diri dari seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa, berupa makanan dan minuman atau minum, nah, dan seluruh yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq, yakni waktu adzan subuh. Dan sampai dengan terbenam matahari, waktu adzan maghrib. Nah, sampai dengan terbenam matahari. Bersamaan adanya niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang namanya siam. Sehingga dari sini kita mengetahui kedudukan siam adalah ibadah. Adalah ibadah. Karena tadi sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimanakah petunjuk Rasul tentang puasa yang syar'i, puasa yang benar, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah masuk. Ya, masuk nih, sampun. Sudah masuk salat Isya. Maka kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita golongan orang-orang yang mau mendengarkan petuah yang baik, nasihat yang lurus, dan petunjuk yang benar, dan bisa menjadikan kita orang-orang yang mengikuti yang baik dari nasihat-nasihat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ampunan atas dosa-dosa kita, sehingga akhirnya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih jiwa kita dan sehat badan kita, diberikan kemampuan bisa melakukan amalan soleh di dalamnya, sehingga nantinya bisa menjadi bekal amal kebaikan di hari akhirat. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.